Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du, fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati kiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahullah wa bi kulli rasulin arsalahullah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma ja'a bihi Muhammadun Rasulullah anillahi ala dhalika nahya wa alaihi namut wa alaihi nub'athu insya'allahu minal aminin alladhina la khawfun alaihim wa lahum yahzanun bifadlika Allahumma Ya Rabbal Alamin Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa tamassuki bi sunnati rasulihi wa da'wata wa dalalata alal khair ibtigha'a mardhatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah Allah pertemukan kita semuanya di tempat yang insyaAllah penuh dengan barokah ini. InsyaAllah kita semua yang kumpul di tempat ini dikabulkan semua hajatnya, diampuni semua dosanya, dimuliakan kita, keluarga kita, keturunan kita semuanya, orang tua kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini yang ingin saya sampaikan sederhana saja. Nanti insyaallah selanjutnya akan dilanjutkan oleh guru kita Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Yaitu satu ilmu yang saya dapat ketika saya tadi membaca kitab Adab Sulukul Murid yang ditulis oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana beliau menyatakan bahwasanya manusia itu semuanya bisa tergerak untuk menempuh jalan-jalan kebaikan, untuk menempuh jalannya orang yang soleh. Itu awalnya adalah ba'ithun qawiyyun yukdhafu fi qalbil abdi. Adanya satu dorongan yang kuat yang oleh Allah diletakkan di hati seorang hamba, yang mana dorongan ini nanti akan menggetarkan hatinya dan akan mengarahkan dia untuk menempuh jalannya orang-orang yang soleh. Nah, insyaallah kita semua ini sudah dapat dorongan itu. Makanya kita semuanya kumpul di tempat ini. Cuma ya tergantung dorongan itu tadi berkembang atau tidak, tergantung dengan kitanya. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan, dorongan itu munculnya dari mana? Apakah langsung tiba-tiba ada tanpa sebab, ataukah mungkin ada faktor yang lain? Beliau mengatakan bahwasanya dorongan itu adalah murni anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu dorongan kadang-kadang munculnya bisa jadi ketika orang dalam keadaan sisi khaufnya itu kuat. Khaufnya itu ketika dia dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lagi berpikir, ya Allah, maksiatnya banyak. Ketika dia mungkin lagi muhasabah, ya Allah, taatnya saya sedikit. Sangu akhirat saya enggak banyak ini. Ketika dia mikir, ya Allah, kok keadaan hidup saya berbeda dengan orang-orang yang soleh. Ya Allah, kok keadaan saya begini. Itu ketika sisi khaufnya itu menguat, biasanya muncul dorongan ini. Ada kalanya seperti itu. Ya, ketika dia dalam keadaan takut, nah, orang itu dalam hati punya rasa takut kepada Allah, harus atau harus? Harus. Harus ada. Dalam hati kita itu harus ada rasa takut untuk maksiat. Harus ada rasa takut, khawatir kalau-kalau Allah itu tidak menerima ibadah kita. Harus ada. Karena orang-orang yang soleh itu mereka amalnya, ibadahnya luar biasa, tapi dalam hati menyimpan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rasa takut ini akan menghalangi orang untuk mengerjakan perbuatan maksiat dan bergegas untuk beramal soleh. Kadang timbul pertanyaan, fi'lu tho'ah atau tarkul maksiyah, aina afdhal? Mana yang lebih utama, mengerjakan taat atau meninggalkan maksiat? Mana yang lebih utama? Hah? Mengerjakan taat atau meninggalkan maksiat? Kalau para ulama mengatakan afdhalul ibadah tarkul maksiat. Paling afdolnya ibadah adalah berusaha untuk meninggalkan maksiat. Lah, cara yang meninggalkan maksiat gimana? Ya datang ke tempat seperti ini. Ya dengan di sini yakin enggak ada yang kepikiran maksiat sama sekali. Ada di sini kepikiran maksiat? Enggak ada. Kita nih kumpul di tempat-tempat yang seperti ini, menyibukkan diri untuk mencari ilmu, itu juga bertujuan supaya kita tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dirimu kalau enggak kamu buat sibuk dengan urusan yang soleh, pasti akan sibuk dengan urusan yang enggak soleh. Lalu jenengan itu dibuat sibuk dirinya. Oh, saya apa jadwalnya tak buat padat, aku kudu ngaji terus. Enggak ada kesempatan maksiat insyaallah. Tapi kalau nganggur, nah ini bisa jadi penyebab maksiat. Pemuda nganggur bahaya. Katakan oleh syair, inna syababa wal faragha wal jiddata mufsidatun lil mar'i ayyi mufsidati. Tahu ada mengatakan mafsadatun lil mar'i ayyi mafsadati. Tiga hal ini merusak. Yang pertama, muda nganggur punya fasilitas. Muda nganggur dan punya fasilitas, rotok ganteng sedikit. Larinya pacaran nanti. Muda nganggur, duitnya banyak, yakin terjerumus macam-macam. Tapi kalau tiga ini enggak kumpul, insya Allah aman. Nganggur punya fasilitas, tapi tuwek, aman insya Allah enggak maksiat. Atau muda tapi sibuk, enggak maksiat insya Allah. Sibuknya untuk urusan yang soleh lah ya. Atau punya fasilitas, muda atau enggak nganggur, insya Allah enggak ada masalah. Lah, kita ini dianjurkan, kita semuanya ini mensibukkan diri kita dengan amal soleh. Kenapa? Kita jangan sampai kalau kita itu dalam keadaan nganggur kosong, di situ banyak godaan untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dan kita semuanya selalu minta perlindungan Allah, siapapun di antara kita yang bermaksiat, berdoa Allah Subhanahu wa taala segera membuka pintu taubat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Kata beliau, Bisa jadi itu turunnya ketika dalam keadaan khauf, takut, atau dalam keadaan targhib, rojak, harapannya tinggi. Dalam keadaan sudah ibadah, semangat ibadah, setelah itu ibadahnya bisa maksimal, senang dia, alhamdulillah ibadah bisa. Selalu ini dalam keadaan rojak ini, kita dengarkan cerita tentang surga mungkin, kita dengarkan cerita tentang kasih sayangnya Allah Subhanahu. Ketika itu kita rojak punya harapan besar sama Allah, lah di sini nanti Allah akan mencurahkan anugerahnya. Ketika kita mungkin dengar ada orang pelacur karena ngasih minum anjing, hingga akhirnya dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya Allah, yang ngasih minum anjing aja diampuni dosanya, apalagi kita yang ngasih minum orang hidup, apalagi kita yang ngurusin orang hidup, apalagi kita yang berbakti kepada kedua orang tua. Dalam keadaan berharap gini muncul dorongan untuk semakin beramal soleh. Makanya sisi sayap antara khauf dan rojak, orang yang takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus benar-benar seimbang. Jadi kalau orang itu dalam keadaan seperti masih hidup ini, seperti sekarang ini, kita kan insyaallah enggak ada yang dalam keadaan sekarat kan? Hidup semuanya khauf dan rojak seimbang. Cuma kalau seandainya ada orang sudah mau meninggal dunia, sisi rojaknya harus lebih besar. Sisi rojaknya, sisi berharapnya harus lebih besar. Jadi kalau jenengan nunggu orang sekarat sakaratul maut, jangan diceritain neraka, malah ngawur itu. Diceritain tentang surga, diceritain tentang kasih sayang Allah, diceritain tentang bagaimana amal yang sedikit itu dibalas dengan balasan yang sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muncul dorongan ini kata beliau. Atau dalam keadaan tasywik, tasywik itu rindu, bisa jadi rindu sama Nabi Muhammad atau rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan kisah, mungkin ada satu hadis riwayat yang mana seorang sahabat melihat ada ibu mencari anaknya. Ibu itu seperti orang bingung di medan perang. Ketika lihat anak kecil langsung dirangkul, bukan anaknya. Cari lagi, dirangkul lagi bukan anaknya. Sampai akhirnya ibu ini kelihatan anaknya dari jauh, anaknya juga lihat, lari. Ibunya lari, anaknya juga lah lari berpelukan. Sahabat lihat sebagian nangis. Rasul datang, apa yang membuat kamu nangis? Ya Rasulullah, aku lihat betapa kasih sayangnya ibu ini sama anaknya luar biasa. Kemudian Rasulullah tanya, ya Rasul, ya wahai sahabat, mungkin enggak ibu ini ngelemparkan anaknya ke dalam api? Sahabat dia, enggak mungkin wahai Rasul, enggak mungkin ibu, benar-benar kasih sayangnya luar biasa. Dijawab sama Nabi, Allah lebih cinta kepada hambanya dibanding cintanya ibu tadi kepada anaknya. Luar biasa. Mungkin dengarkan kisah ini, tergerak rasa rindu untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin dengarkan kasih sayangnya Nabi Muhammad SAW. Gimana Nabi Muhammad SAW, beliau ketika akan meninggal dunia, yang disebutkan itu umatnya, yang berdoa, yang didoakan juga umatnya. Rasul pernah doa di depan Sayyidatuna Aisyah, mengatakan, angkatan, ya Allah, ampuni Aisyah semua dosanya yang lalu dan yang akan datang, yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Rasul doa gitu. Siti Aisyah seneng sampai ketawa sampai kepalanya itu di lututnya Nabi Muhammad SAW. Rasul ditanya, kamu seneng gak sama doaku? Seneng ya Rasul, siapa yang gak seneng didoakan begitu? Yang doakan Rasulullah lagi. Jawab sama Rasul, kamu tahu itu doaku untuk umatku setiap malam. Nah, kalau ada dengar istilahnya cintanya Nabi Muhammad sama umatnya, ada kerinduan di sini, turun dorongan untuk beramal soleh. Atau mungkin kita dengarkan kehidupannya orang-orang yang soleh. Kehidupan orang soleh itu kehidupan yang paling indah. Kehidupannya wali itu kehidupan yang paling istimewa. Memang manusia yang paling banyak ujiannya itu para nabi, kemudian tsummal amsal, kemudian yang seperti nabi itu para wali dan orang soleh. Memang mereka kalau dilihat itu mereka orang yang paling banyak ujiannya, tapi mereka orang yang paling bahagia hidupnya. Anda cari manusia yang enggak pernah sedih, enggak pernah susah, enggak pernah gelisah, enggak ada. Pasti itu khusus untuk wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Orang semakin banyak duitnya, belum tentu semakin tenang, semakin stres banyak. Oke, stres Pak? Banyak. Saya sering kasih permisalan, saya ulang lagi. Karena ini untuk ngabiskan bahan biar cepat selesai dah, gitu aja. Guyon-guyon iki sepatu-sepatu ngantuk. Saya sering kasih perumpamaan, jenengan naik bis, bawa uang 10.000 rupiah, nyantai apa nyantai? Nyantai, 10.000 rupiah kok. Naik bis bawa uang 100.000, gimana? Ya, lumayan. Bawa uang 1 juta mulai. Untuk tidur itu susah. Kemudian setelah itu bawa uang 10 juta gimana? Waduh, enggak bisa tidur. Bawa uang 100 juta di bis. Setiap orang yang lewat jenengan suudzon, iki arep jikuk duit gue ketok iki. Lewat lagi ini mau ngambil duit saya ini kelihatannya. Oh, ngeliriknya ke kantong terus ini. Waduh, suudzon terus. Ternyata banyak duit kok. Kalau enggak dibarengi dengan iman lah ya. Enggak dibarengi dengan kedekatan kepada Allah, banyak duit tuh kadang-kadang malah enggak enak. Malah semakin gelisah. Orang semakin tinggi pangkat, ya, semakin banyak musuhnya. Ada? Pak RT ditangkap KPK ada? Enggak ada. Nah, yang ditangkap itu yang sudah pangkatnya tinggi. Tinggi. Lalu semakin banyak pangkat, semakin banyak musuhnya. Tapi Allah menjamin, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Pangkat apa yang dijamin enggak mungkin takut, enggak mungkin sedih? Ada enggak? Enggak ada. Cuma satu pangkat, ala inna awliya Allah. Pangkat kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala ini. Nah, kalau kita dengar, ya Allah, aku pengen bisa jadi wali. Harus bercita-cita loh ya. Siapapun di antara kita tuh kalau enggak bercita-cita jadi wali, ya berarti rugi. Ini aja di kelas, guru nawarin, ini anak-anak yang mau jadi ketua kelas, dapat gaji per bulan 1 juta. Rebutan enggak itu? Wah, itu bisa santet-santetan itu muridnya. Rebutan itu pasti. Dan sekarang ini anda ditawari, siapa dari hambaku yang menjadi kekasihku? Emang ditawari? Ditawari. Siapa yang pengen dekat sama aku? Yang kalau dia itu mendekat kepadaku dengan jalan, aku kata Allah mendekat dengan berlari. Siapa sekarang yang kau pengen? Siapa yang mau bangun di malam hari? Siapa yang mau bermunajat? Siapa yang mau minta? Kalau kita tuh jangankan mikir, jangankan minta, mikir jadi wali aja gak pernah kadang-kadang. Betul apa betul? Doa minta jadi wali pernah? Gak pernah, tapi doa minta duit sering. Nah, setiap hari istiqomah kalau itu. Padahal yang lebih penting untuk diminta, minta untuk jadi kekasihnya Allah subhanahu. Jadi kasihnya Allah. Duit itu remeh, pangkat semuanya remeh. Kenapa? Yang penting hatinya ta'aluk, tergantungnya itu hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karena ada taswik, kerinduan, di akhirnya dia bisa menempuh jalannya orang yang soleh. Kemudian juga bisa jadi, kata beliau, karena dia memandang orang yang soleh, memandang ahlillah. Orang itu lihat orang yang soleh itu beda. Orang itu kalau kata Habib Abdullah Al-Haddad, musyahadatul mu'thirina lidunya tamhu hubbal akhirati minal qalbi. Orang yang memandang orang yang lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat, memandang ini, maka itu bisa menghilangkan cinta akhirat dari dalam hati. Fakaifa bil mujalasati wal mukhalathah. Lalu bagaimana kalau duduk bareng dan kumpul bareng? Ada orang lebih mementingkan dunia daripada akhirat, itu cuma dilihat saja itu menghapuskan cinta akhirat dari dalam hati. Lalu bagaimana kalau seandainya duduk dan kumpul bareng? Ini cuma mandang aja efeknya sampai seperti itu. Lah kalau duduk dan kumpul bareng efeknya gimana kira-kira? Itu baru memandang. Dan kalau yang itu kalau dipandang seperti itu, yang dipandang orang soleh gimana? Pasti berubah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, tuba liman ro'ani, beruntung orang yang memandang aku. Dan juga beliau mengatakan, beruntung juga orang yang memandang aku. Beruntung juga orang yang memandang aku. nyambung. Kenapa? Pandangan itu adalah satu kunci yang pertama kali. Semua yang masuk dalam hati kita itu ada yang lewat telinga, ada yang lewat pandangan. Yang lewat pandangan ini lebih cepat. Lebih cepat untuk membolak-balikkan hati kita ketika kita memandang kekasih Allah Subhanahu wa taala, ahlillah. Maka di situ mungkin karena pandangan itu turun ba'ith yang qawi tadi itu, pendorong yang kuat untuk bisa beramal soleh. Karena memandang. Atau karena dipandang sama mereka. Dia enggak memandang, tapi dia dipandang sama orang yang soleh. Dia dipandang, dilihat sama orang yang soleh, berubah, bisa. Ini sebab-sebab orang itu dapat dorongan untuk bisa menempuh jalan hidup orang yang saya kata itu seperti itu. Jadi kalau enggak dia memandang orang yang soleh, ya dia dipandang oleh orang yang soleh. Makanya banyak di antara kaum solehin itu, mereka sudah terkenal soleh, cuma mereka setiap saatnya pengen duduk kumpul sama orang yang soleh. Kenapa? Kalau saya dapat pandangannya itu barokah yang luar biasa. Cerita kalau tidak tentang dipandang sudah sering kita dengar. Dulu guru kita Habib Nafal itu betapa sering mengajarkan kepada kita untuk ta'aluknya kita kepada para awliya wa sholihin. Bahwasanya dipandang sama mereka saja itu langsung bisa berubah. Mereka itu, saya pernah baca satu nasihatnya para ulama itu mengatakan, ba'dzul awliya yurabbi muridina bin nadhar. Sebagian wali itu ada yang mendidik murid-muridnya dengan pandangan. Enggak ngajari, dilihat itu muridnya, tapi berubah. Tapi dapat tambahan ilmu ada yang seperti itu. Cuma dengan memandang saja itu bisa berubah. Ini urusan tasawuf tingkat tinggi model begini. Ya percaya alhamdulillah. Orang percaya aku ya orang padahal. Pokoknya saya sampaikan gitu. Ini sudah urusan tasawuf tingkat tinggi ini sudah urusannya sama urusan keyakinan. Dan saya yakin jenengan semuanya pasti percaya. Semuanya pasti ya yakin. Kalau saya terangkan dalilnya terlalu banyak dalilnya. Berapa banyak dengan hanya dengan memandang saja orang itu bisa berubah hati. Hatinya. Saya mungkin pernah mendengar cerita. Kurang lebih dulu pernah waktu di pondok saya di Pasuruan tempatnya Habib Taufik itu kedatangan tamu. Tamunya Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Sagaf. Sekarang Anda pernah lihat program Fatabiuni yang ada di YouTube itu namanya Fatabiuni baik bahasa Arab itu. Itu beliau Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Sagaf. Itu beliau ketika datang ke pondok itu banyak itu kumpul para ulama, para juru-juru dakwah, beliau ceramah. Nah, beliau waktu itu menceritakan ada salah seorang ulama yang bernama Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad. Itu wajahnya kalau Anda lihat jenengan lihat wajahnya tok langsung iki mesti wong saleh iki. Nanti bisa dilihat di Google tapi jangan sampai keliru ya. Di Google nanti biasanya ada itu gambar-gambarnya biasanya ada. Saya juga punya, tapi kalau sekarang saya cari ya selesai kapan, wallahu alam. Karena folder gambar di sini ada banyak. Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad itu, beliau dakwahnya di Afrika. Beliau di Afrika itu sudah mengislamkan ratusan ribu orang. Ya pernah dengar katanya 100 ribu, pernah dengar katanya 300 ribu. Walhasil banyak sekali. Itu beliau ketika dakwah di Afrika itu orangnya enggak bisa ceramah, bukan ahli ceramah. Orangnya cuma ya ngajarkan ilmu, duduk, ngobrol, diskusi, tapi orang banyak yang masuk Islam. Itu beliau pernah masuk ke satu daerah. Itu daerahnya semuanya orangnya keras. Mereka enggak punya agama. Keras kasar. Ketika beliau mencoba dakwah di sana, didatengin sama pendeta, diomongin. Kamu jangan dakwah di sini. Loh, kenapa enggak boleh dakwah di sini? Saya ini sudah 30 tahun di sini, satu orang yang ikut agama saya aja enggak ada. Kamu enggak usah, kamu cari tempat lain aja. Saya kesian, buang-buang waktu. Ini orangnya kasar semuanya ini. Oh, enggak, saya akan coba. Hari dakwahnya gimana? Bukan di masjid, enggak ada masjid di sana. Buka toko. Buka warung. Waktu itu di sana beliau jualnya agak murah-murahkan sedikit. Kalau yang lain jual super mie 2.000, ini super mie 1800 mungkin gitu. Kalau salah harganya wallahu a'lam. Saya enggak ngerti regone soalnya. Mama kurang lebih segitu. Jualan akhirnya ketika jualan harganya lebih murah. Orang beli di mana? Ya murah pasti ya. Jenengan aja ada muslim jual mahal, non muslim jual murah. Jenengan belinya di non muslim kok. Padahal kan harusnya belinya sama orang Islam. Loh, beb jangan fanatik. Enggak fanatik ini harus ini. Benar enggak? Kita lebih mengutamakan orang Islam ini ya termasuk ciri khasnya orang muslim. Karena nyun pangapunten, kalau Anda sudah belajar ilmu tauhid, sejelek-jeleknya manusia, sebejat-bejatnya manusia, kalau dalam hatinya masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu jauh lebih bagus dibanding orang yang dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lebih bagus. Padahal bejat itu, tapi kalau dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lebih bagus. Belajar, buka semua kitab tauhid, pasti hasilnya sama. Kalau sudah belajar ilmu tauhid, tahu bahwasanya hati yang di situ ada Allah, bersaksi dari Tuhan Sallallahu dan Nabi Muhammad utusan Allah, itu hati yang luar biasa. Katakan oleh, saya pernah dengar ini ucapannya Imam Syaibul Hasan Asy-Syadzili, "Lau kushifa an-nuril mu'minil 'asi la tabaqa ma bainas sama'i wal ard." Kalau cahayanya hati yang ada di hati seorang mukmin yang dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, tapi dia pendosa, bejat dia, bejat, anggap koruptor sekalian dia, tapi dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lo disingkap cahayanya, bisa hancur langit dan bumi ini. Itu cahayanya mukmin yang pendosa. Lah kalau yang taat gimana? Gimana kalau yang taat? Nah, kembali ke tadi Abu Ahmad Masyhur bantah al-Haddad, bukan toko, dimurahkan harganya. Orang-orang berli sana semua. Terus ada yang nanya, kamu jualannya kok murah? Nanti gak dapat untung loh. Enggak, memang nabiku yang nyuruh kalau jualan jangan mahal-mahal. Memang nabiku yang nyuruh kalau jualan jangan mahal-mahal. Oh ya sudah. Besok akhirnya lama-lama orang pengen tahu, memang nabimu nyuruh apa aja? Yuk duduk saya cerita. Ceritakan. Singkat cerita, semuanya masuk Islam. Semuanya mayoritas di daerah itu ada jadi pemeluk agama Islam. Ya orang biasa. Biasa itu kalau dakwah masuk satu daerah nanti nyuruh muridnya yang orang Afrika, yang bisa bahasa Afrika, disuruh ceramah. Ya beliau cuma duduk gini. Dan muridnya ceramah, beliau cuma ada kayak mau masuk Islam seperti dia. Jadi ada yang angkat tangan dituntun untuk baca syahadat. Kadang-kadang yang muridnya belum ceramah sudah ada yang angkat tangan. Muridnya belum ceramah sudah ada yang angkat tangan. Ditanya, ini belum dengerin ceramah kok sudah angkat tangan, kenapa? Saya mau masuk agamanya. Loh, kenapa? Saya lihat wajahnya dia. Saya betul lihat wajahnya, saya yakin ini mesti agamanya benar orang ini. Sebesi agamanya orang ini benar. Ada juga orang soleh yang tinggal di satu kota di Eropa. Itu beliau dakwah dengan cara setiap mau masuk waktu sholat itu berangkat ke masjid pakai pakaian komplit yang rapi. Jadi pakai sarung, pakai gamis itu, pakai sorban, pakai jubah jalan dengan semangat ke masjid. Itu lihat seperti itu beberapa orang masuk Islam. Kenapa? Ditanya, kamu kok? Iya dia kok masuk Islam, kenapa? Padahal dia kan gak ngajak kamu ngapa-ngapain kan. Dia memang gak ngajak. Cuma ketika aku lihat dia jalan ke tempat ibadah untuk nyembah Tuhannya, aku yakin agamanya orang ini pasti agama yang benar. Jadi lihat itu, kalau yang dilihat orang tertentu ya, itu orang-orang yang benar-benar ahlillah, orang yang benar-benar dekat dengan Allah, itu bisa merubah hati. Nah, begitu juga dipandang oleh mereka. Nah, itu adalah awal dorongan yang muncul. Jadi sebagaimana yang saya ulangi lagi, Abdul Haddad mengatakan orang itu bisa menempuh jalannya orang soleh karena ada ba'ithun qawiyun yugzafu fi qalbil abdi, ada pendorong yang kuat yang diletakkan dalam hati seorang hamba. Nah, setelah ada dorongan yang kuat itu yang disebabkan bisa jadi karena dalam keadaan tadi roja atau khauf atau karena lihat orang soleh, maka dorongan ini akan nuntun dia untuk beramal dan beraktivitas dan merubah gaya hidupnya sebagaimana gaya hidupnya orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Itu artinya dorongan. Ini yang menjadi awal. Jadi kita jangan bahas yang tinggi-tinggi dulu. Cari dorongan ini ada gak dalam hati kita. Cuma untuk mencari dorongan ini, kata beliau, gak bisa kita cuma duduk di rumah, tidur, tiap hari mainan HP, habis itu nunggu, insya Allah nunggu dorongan, nanti akan sholat ke masjid. Tio saya dapat dorongan, saya akan datang majelis taklim. Nanti saya sudah bisa. Ini kadang-kadang alasannya orang-orang itu kan macam-macam. Terus saya sudah dapat dorongan, saya akan datang untuk menuntut ilmu. Ya gak bisa. Katanya Nabi gimana? Itu dorongan itu kan nafahat, anugerah ya. Inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Ala fata'arradu laha. Di dalam hari-harimu milik Allah Tuhanmu itu ada anugerah-anugerah istimewa yang turun. Tapi kalau kamu pengin dapat anugerah yang istimewa tadi yang turun tadi, caranya gimana? Fata'arradu laha. Hadang itu anugerah tadi. Jemput itu anugerah tadi, baru dapat. Jadi ada usaha dari kita, baru nanti turun anugerah dari Allah Subhanahu. Nah, pentingnya kita ini kumpul seperti ini. Kita mungkin keadaannya saat ini, wallahu a'lam. Kita saat ini kalau kita lihat ya diri kita ini penuh dengan kekurangan. Cuma enggak tahu ketika kita duduk seperti ini, turun anugerah dari Allah. Kita orang yang berjalan dari rumah ke tempat ini, duduk di sini, dengarkan ilmu, dengarkan kajian. Ini yang datang dari Allah, ini masuk dalam hati kita, merubah hati kita semua, kita jadi orang yang soleh. Ini kita duduk seperti ini, karena kita enggak tahu. Kita duduk seperti ini, kita anggap kita selama ini mungkin kita malas sholat. Mungkin. Maksudnya itu berdirinya setengah mati. Tapi duduk seperti ini dapat anugerah dari Allah, jadi paling semangat untuk berdiri sholat. Jadi enteng untuk sholat tahajud. Jadi enteng untuk sodakoh. Itu semuanya karena ada ba'ithun kawiyun. Ada pendorong yang kuat yang ada di dalam hati seorang hamba. Insya Allah kita semuanya bisa mendapatkan dorongan tersebut. Dan dalam kehidupan kita, amin ya rabbal alamin. أن الله افتح علينا وعليكم فتوح العارفين وفقهنا وإياكم في الدين وألنا وإياكم متأويل واهدنا وإياكم إلى سواء السبيل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العالمين بسر الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك اسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسبياك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين لفظ منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.